Mama, Papa, aku rapi somongle, foto iki atiku sedih. Ma, Papa, aku ora teko neng kene, aku rapi solungo. Mong tongo lan pucimu sing tak suwon jroning uripku. Ma, Papa, wis aja nangis, waca nang layang sing tak tulis. Ma, Papa, ngapurane aku yen ono salah lan luputku. Neng kene kaya ngene rasane, pengen mulai neng aku kudu kepiye. Suarane takdir ing wayah wengi, ngelingke salah dosa iki. Kepengen sungkem neng kutu kepiye iki, ngapuranan dosane anakmu iki. Ma, Papa, wis aja nangis, wocanan layang sing tak tulis. Ma, Papa, ngapurane aku yen ono salah lan luputku. Neng kene kaya ngene rasane, pengen mulai neng aku kudu kepiye. Suarane takdir ing wayah wengi, ngelingke salah dosa iki. Kepengen sungkem neng kutu kepiye iki, ngapuranan dosane anakmu iki. Suarane takdir ing wayah wengi, ngelingke salah dosa iki. Kepengen sungkem neng kutu kepiye iki, ngapuranan dosane anakmu iki.